Bersama Mega Arwana, Mahakarya Tembang Tresno, dan my friend Arya Satria. Padangi Suryo nanging peteng ning pripatku, sinare rembulan nambahi susahe atiku. Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Sayang, oh, banget temen. Padang Suryo nanging peteng ning pripatku, sinar rembulan nambahi susahe atiku. Tresno sing tak cukup Carol, walah kok cepet tinggal nang mie.